wajahnya nanti siang ya. Hadiahnya belum ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa man dhanna anna al-khabira wa ghayra سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه فيطيع أمره وأمر رسله ويوالي أولياءه المؤمنين ويعادي أعداءه وهذه العبادة متعلقة بإلهيته تعالى ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبد أو يعبد معه إلها آخر. أي أخير pembahasan kita tentang sangkaan yang mengakibatkan pelakunya Syekh Rukumi sebagai min syarri ahli al-kufri wal ilhad, orang kafir yang paling kafir, orang yang menyimpang yang paling menyimpang, yaitu sudah penghambaannya hanya berhubungan dengan al-ubudiyah, berhubungan dengan rububiyah, atau hanya sampai kepada syuhud al-haqiqah Al-Kawniyah, bersamaan dengan itu dia menganggap dirinya min khawasi awliya'illah, termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala yang penuh khusus. Baik, setelah itu beliau berkata, dan siapa yang menyangka bahwa Al-Khadir dan selainnya telah jatuh dari mereka al-amr, perintah agama ini, dengan sebab musyahadatil iradah, dengan sebab al-Khadir dan misalnya diyakini telah sampai kepada syuhud mampu menyaksikan al-iradah. Iradah ini maksudkan al-iradah al-kauniyah. Dan yang semisal itu, siapa yang menyangka demikian, maka ucapannya, maka ucapannya ini merupakan min syarri akhwalil kafirin, merupakan ucapan orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya yang paling kafir, yang paling jahat. Jadi bukan sekedar kafir, tetapi kekafiran-kekafiran yang paling kafir. Bukan sekedar buruk, tapi keburukan yang paling buruk. Terus menerus seperti ini, dengan kekafiran dan keyakinannya ini. Sampai kapan? Sampai dia masuk ke dalam jenis yang kedua dari makna hamba. Yaitu, hamba bermakna al-abid, yang beribadah. Kalau tadi, yang pertama, hamba bermakna al-mu'abbad, yang diharuskan tunduk. Baik, sampai situ dulu, perhatikan. Syekh mengatakan musyahadatil irada. Perhatikan istilah ini. Mampu syuhud terhadap irada. Sementara yang di atas beliau katakan apa? Syuhud terhadap hakikat. Hakikat apa? Hakikat kau? Kauniyah. Kalau begitu yang dimaksudkan di sini irada. Al-kau? Kauniyah. Keinginan Allah yang pasti terjadi. Allah inginkan terjadi, pasti terjadi. Ini yang dimaksudkan di sini. Siapa yang mampu menyaksikan ini, maka dia telah sampai ke dalam jenjang hamba, hamba yang berhubungan dengan rububiyah. Yang belum membedakan antara penghuni neraka dengan penghuni surga. Orang kafir dengan orang beriman. Baik, sekarang Syekh menyebut Al-Qadir dan lain-lainnya. Al-Qadir yang disebutkan kisahnya dalam Al-Quran bersama dengan Nabi Syirah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Baik, yang disebutkan dalam beberapa hadis Nabi SAW, nama beliau Al-Qadir. Baik. Dan beliau ini termasuk sosok yang karena kerendahan ilmu oleh banyak manusia akhirnya terjerumus oleh syaitan dengan sebab sosok Al-Khabir ini. Sampai-sampai syaitan dari kalangan jin itu banyak menipu manusia dengan menampakkan dirinya bahwa dialah Al-Khabir. Ini banyak sekali. Apakah dalam bentuk mimpi, atau dalam bentuk seolah-olah mempunyai kemampuan untuk bertemu dengan ruh, diantaranya ruhnya, Al-Khabir, ini sering diunculkan. Bahkan bertemu langsung dengan orangnya. Dan banyak kisah yang berhubungan dengan ini. Di musim haji, saya ketemu Al-Khabir. Tandanya apa? Waktu saya salami tangannya, tidak bertulang. Banyak yang tenggelam di lautan. Ya, tenggelam. Kemudian dia ditolong oleh seseorang. Itu Al-Khabir. Dan yang berhubungan dengan laut ini sangat hebat ya. Sampai-sampai ini termasuk doa pamungkasnya para nahkoda yang sesat, yang sadar atau tidak sadar kesesatannya. Termasuk doa pamungkasnya. Meminta, menyebut dan memanggil Al-Khabir. Di saat apa? Ombak besar. Padahal beliau adalah hamba dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak. Nah, di sini kesesatannya di mana? Orang menyangka bahwa peristiwa Al-Khadir bersama dengan Nabi Musa menunjukkan bahwa boleh seseorang keluar dari syariat Rasul. Buktinya apa? Al-Khadir itu punya jalur sendiri yang Nabi Musa tidak berada di atas jalur itu. Ini sangkaan. Oh, dari sini muncul banyak keyakinan. Pertama, kalau menganggap Al-Khadir itu Nabi, berarti kita bisa mengupayakan kenabian. Muncul keyakinan sesat lainnya bahwa seseorang bisa keluar dari petunjuk Nabi dan Rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang berada di hadapan kita. Mereka menambahnya bahwa kemampuan Al-Khadir di sini karena dia mampu musyahadah, menyaksikan Al-Hafiqah Al-Kauniyah ini. Semua ini adalah kebatilan yang sangat nampak, sangat nyata. Yang dapat kita lihat dari banyak sisi. Dan sudah lewat banyak sisi itu. Lihat pembahasan awal. Sekarang kita masuk ke dalam sebahagian syubhat. Kalau masuk dalam syubhat, jangan coba-coba masuk sebelum harus punya ilmu yang mengasar dulu. Dan Syekh terapkan ini kepada kita. Belum diungkap syubhat ini. Sebelum, di mana awalnya beliau telah sampaikan apa? Hakikat-hakikat ibadah yang sangat mendasar. Ini ada sampai berapa itu? Belasan ya. Itu perkara yang muhkam, jelas sekali dalam Al-Quran. Bahwa ibadah adalah perkara yang tertinggi yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada hamba. Ketunjukan di atas perintah dan semakin jauhnya dari larangan. Itu perkara jelas. Sehingga kalau kita mendengarkan syubhat ini, apapun dalilnya, kita sudah bisa memastikan. Bahwa pasti sesat cara pendalilannya. Sebab apa? Keluar dari perkara yang sangat jelas. Jelas ini? Baik. Sisi yang kedua, Al-Hadir, posisinya bukan sebagai umat Nabi Musa. Nabi Musa diutus kepada Bani Israel. Sebenarnya tidak ada keharusan bagi Al-Hadir untuk tunduk terhadap syariat Nabi Israel. Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sehingga tidak ada pendalilan bahwa boleh keluar dari jalur kerasulan. Apalagi dia menerapkan untuk syariat Nabi Muhammad SAW yang sangat berbeda. Nabi Muhammad SAW mempunyai kekhususan yang terdiri oleh Nabi dan Rasul sebelumnya. Yaitu, beliau diutus untuk seluruh umat manusia, jin dan manusia. Setiap Nabi dan Rasul sebelumnya hanya diutus pada kaumnya masing-masing. Ditambah lagi, dalam kisah itu, tidak menunjukkan bahwa Al-Khadir keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Mana yang menunjukkan keluar? Nabi Musa berkomentar hanya karena belum mengetahui sebab Al-Khadir melakukan perbuatan itu. Tadi begitu, di akhir kisah Al-Khadir sebutkan apa sebabnya? Nabi Musa sepakat, terima. Kalau begitu, mereka sama memahami bahwa boleh membantu. Orang yang dikhawatirkan secara jelas kehilangan seluruh hartanya dengan apa? Merusak sedikit dari harta itu. Dibakarlah sedikit dari perahu itu. Ini juga syariat Nabi Musa. Hanya Nabi Musa ketika itu mengomentarinya karena belum mengetahui apa yang akan terjadi. Al-Khadir sudah tahu. Jadi syariatnya tidak berbeda. Tetap di atas syariat. Ditambah lagi yang keempat. Al-Khadir sendiri mengatakan. Di awal kisah dan di akhirnya. Di awal kisah. Al-Khadir mengatakan bahwa ini ilmu yang datang dari Allah. Tidak diberikan kepada engkau. Tapi diberi kepada saya. Gimana kamu bisa bersabar? Dan di akhir kisah. Beliau mengatakan ini bukan dari saya ini. Jadi ketentuan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala saya melakukan hal itu. Dengan demikian, tidak ada yang jatuh dari syariat. Tidak ada yang keluar dari syariat. Peristiwa itu justru semakin menunjukkan. Peristiwa itu justru menjadi dalil bahwa setiap orang harus betul-betul berada di atas syariat. Dan menjadi ilmu yang sangat jelas bahwa mencari ilmu yang lebih justru merupakan sifat hamba-hamba Allah yang termulia. Justru peristiwa itu menunjukkan Nabi Musa yang kedudukannya sudah mengalahkan Al-Khadir itu ternyata harus merendah di hadapan Al-Khadir dengan sebab ilmu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Semangat berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikianlah kejazilan yang berlipat. Justru peristiwa itu dijadikan dalil untuk perkara yang bertolak belakang dengan peristiwa itu. Untuk keluar dari ilmu. Dan tidak perlu belajar. Sebab semua itu hanyalah kulit-kulitnya. Hakikatnya adalah menyaksikan sesuatu yang mampu disaksikan pula oleh iblis. sebagaimana pembahasan kita sebelumnya. Baik, alaikwa rahimahumullah. Syekh menegaskan bahwa mereka tidak akan bisa keluar dari kesesatan ini, kekafiran ini, sampai masuk ke dalam jenis penghambaan yang kedua. Yaitu, hamba bermakna al-abid. Apa hamba yang bermakna al-abid? Hamba menjadi hamba Allah. Yang tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Sehingga dia mentaati perintah Allah. Mentaati perintah Rasul-Rasulnya. Dan yuwali awliya. Yuwali memberikan loyalitas, kecintaan kepada orang-orang yang Allah cintai. Dari kalangan orang-orang beriman. Dan membenci orang-orang yang menjadi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan penegasan ini. Syekh mulai menjelaskan al-abdu dengan makna yang kedua, yaitu al-abid. Kapan itu terjadi? Ketika hamba telah menyerahkan ibadahnya kepada Allah. Ketika hamba tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Perhatikan ini. Ketika hamba tunduk terhadap perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ketika hamba, perhatikan yang terakhir ini. Memberikan loyalitasnya, cinta dan pembelaannya kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala cintai. Dan memberikan kebenciannya, permusuhannya kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala benci. Inilah kata beliau, ibadah yang berhubungan dengan ilahiyahnya Allah. Berhubungan dengan ilahiyahnya Allah. Kalau sebelumnya, ibadah yang berhubungan dengan rububiyah. Karena itulah kata beliau, unwanut tauhid. Alamat dari tauhid adalah la ilaha illallah. Inilah alamat penghambaan yang hakiki. Syiarnya adalah la ilaha illallah. Bukan la rabbah illallah. Bukan tidak ada rabb kecuali hanya Allah. Tetapi la ilaha. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Beda dengan yang mengakui rububiyah Allah sementara tidak beribadah kepada Allah, atau dia beribadah kepada Allah tapi bersamaan dengan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kita simpulkan ada dua jenis makna hamba. Al-abdu bermakna al-mu'abbad, yang kedua al-abdu bermakna al-abid. Al-abdu bermakna al-mu'abbad, ini apa? Al-ubudiyah yang berhubungan dengan rububiyah. Al-abdu bermakna al-abid, ini al-ubudiyah berhubungan dengan ilahiyah. Kemudian, mampu menyaksikan ini, berjabat, menyaksikan hakikat. Yang pertama, hakikat kauniyah. Yang kedua, hakikat diniyah atau syar'iyah. Iya. Mampu menyaksikan ini, yang pertama, mampu menyaksikan iradah kauniyah. Yang kedua, iradah syar'iyah ad-diniyah. Syiarnya yang pertama, la rabba illallah. Dan syiarnya yang kedua, la ilaha illallah. Dan hanya dengan la ilaha illallah, seseorang menjadi muslim. Inilah seruan semua nabi dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pembahasan selanjutnya, mengurai makna ibadah sehubungan dengan makna al-ilah. Ini insyaAllah kita akan jelaskan pada teman-teman. Sekian, selamat menikmati.